siempre. Aduh endah na mapaisan taman hati. Segalana ngan terkuring bae potret manehna mewakil jin jinisna tanda satria marah kangen salinana matri ini dina segalana nan berkuring baik.